saya pertama memberi izin mewakilkan saya Indonesia karena tidak mungkin saya punya kesanggupan itu. Bicara seperti beliau sebelumnya, pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mengajak Pak Mujamil, dia kita bersama dia saya. Ibarat orang tani, saya itu hanya ngasak kalau Pak Mujamil anian dia panen beneran, kalau saya ini ngasak ya. Ngambil padi sisa-sisa dari orang aneh-aneh, beliau orang sekolah benar, saya serabutan. Jadi untuk beberapa hal saya harus mengacu kepada beliau, nanti saya akan tanya-tanya. Pertama, hal-hal mengenai tanggungan utang-piutang sudah disampaikan oleh beliau tadi, mohon kita laksanakan dengan ridho-ridho, jujur dan terbuka untuk semua pihak. Yang kedua, Bapak Joko Sudar Yoto, mulai hari ini disebut almarhum. Almarhum itu tidak ada hubungannya sama kematian. Almarhum itu artinya adalah yang dirahmati Allah, orang yang dirahmati Allah. Jadi kita semua mudah-mudahan juga sudah almarhum, karena selalu dirahmati oleh Allah. Cuman dalam kebudayaan kata almarhum diasosiasikan ke kematian. Nomor dua, menurut Allah tidak ada kematian. Pertama, Pak Muzamil, kata mati dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab mautun. Kata mautun itu ada unsur mim atau m dan ta, jadi sama dengan mati, m dan ta. Terus ada kata lain mata. Mata itu artinya kapan. Jadi kayaknya yang disebut meninggal itu, mati itu adalah momentum di mana seseorang naik derajatnya, di mana seseorang ibarat ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kuku-kuku. Bapak Joko Sudaryoto ibaratnya adalah beliau sudah selesai menjadi ulat, kemudian sekarang beliau bertapa sebagai kepompong, dan nanti kita akan berjumpa dengan beliau di surga sebagai kuku-kuku yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Muzamil, saya mohon, menurut Allah tidak ada orang mati. Makanya selama hidup kita selalu harus punya hubungan rohani dengan setiap orang, karena hubungan rohani sifatnya abadi. Kalau hubungan fisik, hubungan dagang, hubungan politik sifatnya sangat sementara. Oleh karena itu Bapak Joko Sudaryoto tidak mati. Ini hanya beliau sampai ke satu momentum di mana beliau akan naik derajatnya, akan sampai duluan kepada Allah dibanding kita semua. Allah sendiri mengatakan di sebuah surat, Pak Mudanu, saya mohon, jangan sangka bahwa hamba-hambaku yang berjuang di jalanku itu mati, melainkan mereka itu hidup dan mendapat rizki dariku. Jadi Bapak yang kita sebut almarhum ini akan memasuki rizki tingkat kedua yang lebih tinggi daripada rizki kita semua di dunia. Ayatnya Pak Mudanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup insyaallah mendapatkan rezeki. Rezekinya berbeda-beda. Beliau sekarang mendapatkan rezeki yang luar biasa. Kalau rezeki kita itu cuma makan, motor, mobil, rumah yang bisa disapu oleh angin dan hilang menurut kesementaraan waktu. Jadi Mas Bobby, semua anak-anak almarhum, saya mohon dengan sangat meneruskan hubungan silaturahmi rohaniah dengan Bapak. Karena manusia tidak hidup sementara, manusia itu hidup abadi. Kholidina fiha abada. Kita terus menerus hidup, masalahnya adalah polanya berbeda. Jadi nek isi ular, ngono kae carane bergaul kabudayane, nek wis kepompong ngono kae, nek wis kupu-kupu ngono kae. Nah kita sebenarnya hidup ini untuk mempelajari bagaimana beralih secara ridho-ridho sebagai ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Nah ini saya ungkapkan ini karena cinta saya kepada Bobby, sekeluarga dan semuanya, karena hubungan saya sudah sangat lama dengan mereka. Rasulullah mengatakan khairul mau'idati mautun. Al-mautu khairul mau'idah. Kematian itu sebaik-baik nasihat. Jadi ada al-maqamul awal lahir, ada maqamul faniyah sunat atau fitan, al-maqamul thalithah nikah, kemudian ada maqam yang paling tinggi yaitu al-maut. Sekarang beliau sudah memasuki maqam yang keempat. Dan bagi semua orang yang mengantarkannya, para takziah sekalian, ini adalah momentum yang terbaik untuk hidup kita. Nasihat yang tertinggi dan ilmu yang paling puncak adalah kalau kita ingat kematian. Kematian adalah puncak ilmu. Bukan sarjana, bukan profesor, bukan kehebatan-kehebatan sifatnya dunia. Maka kita datang ke sini harus mendapatkan puncak ilmu itu, dan inilah sebaik-baiknya. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami apapun, itu semuanya adalah cara Allah melampiaskan kerinduannya kepada kita semua. Mendekatkan kita semua kepada Dia. Ada dengan cara sakit, ada yang kemudian dipercepat ingin ketemu sama hambanya dengan dipindahkan dari tahap awal kemudian ke tahap 4 dan seterusnya. Jadi bapak-bapak itu sekalian, alhamdulillah Jadi gini, kalau kematian itu nek wong Jawa kuwi puncak senenge iki orang guyu nek nangis. Nek guyu kuwi biasae ya seneng sithik-sithik nang wis puncak senenge iki wis memuncak wong Jawa mesti nangis. Jadi tangis dan tawa itu tidak seperti yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita sekarang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asosiasi kita kan kematian. Saya tidak. Beliau tidak mati. Beliau meneruskan kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia dibanding kita yang masih oleh Allah disuruh di sini. Nah, jadi kematian itu sebenarnya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu cuma bawa di bawah setiap hamba itu dari Tuhan kembali ke Tuhan. Jadi beliau sekarang mudik lebih jauh kepada Allah. Sebenarnya semua kalimat thayyibah tepat untuk kita ucapkan. Kita ucapkan subhanallah tepat untuk kematian atau untuk momentum ini. Kita ucapkan alhamdulillah tepat karena beliau bangga semua anak cucu sampai jijit bangga punya mbah, punya bapak, punya buyut seperti almarhum. Alhamdulillah cocok. Subhanallah cocok. La ilaha illallah sangat cocok. Jadi semua kalimat-kalimat yang baik menggumpal bersama keberian beliau ke pemakaman nanti. Beliau tidak dimakamkan. Yang dimakamkan adalah wadah sementara beliau di semester pertama dalam kehidupan. Jadi bapak sekalian, kita jangan takut mati, kita jangan takut kehidupan, kita harus menjalaninya dengan kewajaran dan sebagaimana panduan Allah. Saya berasal dari satu pesantren yang pedomannya adalah berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini agak setengah-setengah hafal. Saya ulang supaya saya sendiri hafal. Takut, berani hidup, tidak takut mati. Selama ini kematian menakutkan kita. Karena kita sangka mati itu adalah sesuatu yang bukan seperti yang seharusnya. Mati itu bukan mati. Mati itu kita, beliau nanti akan berhadapan dengan malaikat mungkar nakir dan sebagainya. Jadi berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, sebenarnya hidup dan mati itu tidak ada. Yang ada adalah kata mautun, kata mata, kata mati. Mata itu artinya kapan. Jadi beliau sedang menjalani satu momentum di hamparan atau di alur kapan itu. Jadi sebenarnya hidup mati tidak ada. Karena kita semua kholidina fiha abada. Kita hidup abadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kepada Allah, semua yang hadir pada sore hari ini, nanti kita juga akan kumpul bersama almarhum di surga Jannatul Na'im. Itu bukan khayalan, bukan halusinasi, itu keyakinan dan tampaknya sudah kenyataan sebenarnya. Kalau kita sudah bisa melintas waktu sebagaimana Isra Mi'raj, sebagaimana Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya adalah batas yang jauh. Bapak sekarang saya mohon maaf agak berkepanjangan, karena saya menghormati dan mencintai keluarga almarhum. Sekali lagi saya tidak menganggap beliau meninggal. Almarhum itu artinya orang yang lebih disayangi oleh Allah, bukan orang yang mati, karena mati itu tidak ada. Saya mohon izin dengan kata-kata saya yang tidak lazim ini, tapi saya ingin memberi semangat kepada semuanya. Kita hidup bersama Allah dan kita akan terus bersama Allah. Sampai kapanpun kita akan bersama-sama. Dan supaya kita juga tetap menjadi saudara dan sahabat kapanpun nanti di surga. Kita bisa ketemu lagi seperti ini, kita bikin pengajian bareng-bareng, kita bersilaturahmi. Kalau boleh main gaple, kita main gaple di surga. Kalau tidak boleh ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita bersilaturahmi. Dan di surga Mas Bobit ada batu-batu yang luar biasa indahnya. Karena Mas Bobit putra bapak ini kan senengane watu. Sampai naik ke puncak bukit Gunung Musa itu dia juara satu Pak Bobit ini. Juara dua istri saya Mbak Novia, saya juara 10 atau 11. Karena kalau saya naik sana itu karena saya harus ngomong semua ke Kanjeng, Mbak Via karena harus syuting semua yang naik, padahal itu tingginya luar biasa, 7,5 jam kita harus menempuh naik gunung. Pak Bobit juara satu karena dia nafsu mencari batu-batu agak. Mudah-mudahan Bapak nanti mengirim batu kepada di kamarnya Mas Bobit. Secara ajaib, tidak ajaib, sebagaimana Malaikat Jibril tiba-tiba memberikan apel dan makanan-makanan ke kamarnya ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Mudah-mudahan Bapak semua akan diberi kejutan oleh Allah, diberi keajaiban oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kegembiraan, diberi kebahagiaan, ketenteraman hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Kul indolautu fa'innama abdillu ala nafsi wa ini tadi membayu fa'ilah ya Rabbi. Jadi saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dan omongan-omongan saya yang tidak lazim seperti ini. Tapi setahu saya hidup itu seperti itu, sangat menggembirakan. Meskipun tidak sopan kalau kita ketawa-ketawa kepelayatan. Itu masalah kebudayaan dan juga masalah rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.